Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam lisani yafqahu qali. Fa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqah, dan kalian tidak akan mendapatkan kehadiran hati ketika membaca wirid selama kalian tidak menjalani caranya. Wahya fi'lul amal adh-dhahira ma'a takallufil hudur ma'allahi ta'ala fiha, yaitu memaksakan anggota zahir kita untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in wadabta ala hadha hasiyat ka anwarul qurub, jika kalian istiqamah melakukan hal tersebut maka akan diselimuti dengan cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadat alayka ulumul ma'rifah, dan akan mengalir kepadamu ilmu-ilmu ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inda dhalika yuqbil qalbuka 'ala Allah ta'ala bi kulliyatihi, maka di saat itu hatimu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan secara keseluruhan. Wa yasirul hudur ma'allahi ta'ala subhanahu sajiyatan lahu wa khuluqan rasihan, sehingga kehadiran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sifat yang alami, menjadi karakter yang kuat. Fatasiru tatakallafu hudura ma'al khalqi indal haja ilaih, bahkan bisa jadi kalian akan memaksakan hadir bersama makhluk Allah di saat dibutuhkan. Warubama lam takdir alaih, bahkan mungkin lam takdir alaih kalian tidak mampu melakukannya. Wa an hadhil hala atau inda hadhil hala tansha'al ghaibah wal istighraq wal fana'a ma siwallahi ta'ala ila ghairi dhalika min mawajid ahlillah, dan di saat itu akan muncul al-ghaibatu, ketidakhadiran hati seseorang dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Wal istighraq, yaitu tergelam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fana amma siwallah, dan lenyap dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dhalika min mawajid ahlillah, ya, dan yang lain-lain daripada keadaan kegembiraan dan kecintaan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslu dhalika kullih al-muwadaba 'alal amal adh-dhahirah wal muhafadha 'alaiha, dan semuanya itu asalnya adalah tekun dalam melakukan amalan-amalan yang zahir dan menjaganya dengan keadaan memaksa untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Awli Hadar radhiyallahu ta'ala anhu meneruskan apa yang sudah kita baca sebelumnya, bahwasanya roh dan intisari dalam membaca wirid, begitu juga dalam membaca Al-Quran, begitu juga dalam sholat, adalah hadirnya hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan utama dalam ibadah, itulah tujuan utama dalam sholat. Dan kesempurnaan dalam ibadah, kesempurnaan dalam sholat, membaca Al-Quran, membaca zikir kepada Allah, itu lebih utama daripada kita memperbanyak, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Quran, tapi tidak ada hadirnya hati di saat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mati dan menciptakan hidup, semuanya itu untuk menguji kalian, siapalah di antara kalian yang paling baik. Dikatakan siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, tidaklah dikatakan siapa yang paling baik di antara kalian, paling banyak di antara kalian amalnya, tapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kalian yang paling baik. Oleh karena itu Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, kunu biqabulil amal aham minha min aham minkum min kasratiha, yang artinya jadilah kalian Jadikan perhatian kalian dengan amal yang diterima, dengan kebagusan amal, lebih banyak daripada kalian memperhatikan kasratihab, banyaknya amal itu sendiri. Kalau kita membaca Al-Quran, jadikan pikiran kita seberapa banyak kita faham, seberapa banyak kita hadir, seberapa banyak kita menghayati apa yang kita baca. Jangan pikiran kita seberapa banyak yang sudah kita baca, berapa lembar yang sudah kita baca. Begitu juga di saat sholat, kita katakan kepada diri kita sebanyak apa kita hadir bersama Allah, seberapa rakaat kita khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikiran kita seberapa banyak kita sudah sholat, berapa rakaat kita sudah melaksanakan sholat. Itu lebih penting. Banyak tidak ada artinya kalau tidak ada kesempurnaan, tidak ada artinya kalau tidak ada khusyuk, tidak ada artinya kalau tidak ada hudur. Walaupun mungkin tidak lepas daripada pahala, bahkan kalau sholat pun dikatakan oleh Rasul Sallallahu Sallam, innal abda la yusalli sholata la yuktab lahu sudusaha wa la usruha. Sesungguhnya seorang hamba, dia bangun melaksanakan sholat, maka dia tidak mendapatkan daripada pahala sholatnya seperenamnya, bahkan tidak mendapatkan daripada pahala sholat itu sepersepuluhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha. Karena sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahala daripada sholatnya seukuran khusyuknya, seukuran hadir hatinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah berapa banyak hadirnya dia dengan Allah, khusyuknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah ukuran pahala yang dia dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya, mafhum daripada hadis ini, kalau seseorang melaksanakan sholat, mengaji, tidak ada hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan tidak adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khusus dalam baca Al-Quran kita katakan bahwasanya tidak lepas membaca Al-Quran daripada pahala, tapi tentunya pahalanya sangat sedikit, pahalanya sangat beda kalau seseorang membaca Al-Quran tapi dia dengan hadir, dengan khusyuk, apalagi memahami maknanya, beda. Nah, ini hadirnya hati ini katanya Habib Abdul Haddad harus dipelajari, harus diusahakan. Bukan seseorang lahir beribadah dengan Allah langsung sholatnya khusyuk, bukan langsung seseorang baca Quran langsung bisa khusyuk, bisa hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang zikir kepada Allah, membaca wirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahu-tahu langsung dia istighraq, langsung dia lupa akan apa yang terjadi di sekitarnya karena dia hadir dan tenggelam bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semudah itu. Tidak langsung seperti itu orang-orang soleh, orang-orang ahlullah, wali-wali Allah mendapatkan khusyuk dan hadirnya hati di saat ibadah itu perlu usaha, perlu mujahadah, perlu bersungguh-sungguh. Ya, di sini bagaimana cara kita menghadirkan hati kita ketika ibadah, ketika sholat, zikir, baca Quran. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya itu adalah dengan dua hal, yaitu menghilangkan apa yang ada daripada lintasan-lintasan yang ada di hati kita. Itu yang membuat kita tidak hadir. Ketika kita sholat, membuat hati kita tidak khusyuk. Karena apa? Karena hati kita memikirkan hal yang lain. Karena hati kita pergi kepada sesuatu yang lain, melayang ke sana ke sini, mengingat ini dan itu, membuat kita tidak khusyuk lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Al-Qur'an pun juga demikian. Jadi caranya bagaimana? Hilangkan, usaha menghilangkan lintasan-lintasan tersebut. Dengan apa menghilangkannya? Awal marah pertama kalinya, jaga pandangan kita di saat ibadah daripada segala sesuatu yang membuat kita lalai, segala sesuatu yang buat kita menghayal. Ketika kita sholat misalnya, mata kita jangan melihat kepada sesuatu yang membuat kita nantinya tidak khusyuk, tidak hadir. Oleh karena itu dianjurkan ketika kita sholat di tempat yang kosong, di tempat yang tidak ada di hadapan kita sesuatu yang membuat kita lalai. Bahkan dianjurkan kita sholat itu di belakang tiang, di belakang tembok, sehingga pandangan mata kita itu tidak kemana-mana. Dan juga disunahkan oleh fuqaha ketika kita sholat, kita hendaknya mata kita ini hanya menuju kepada tempat sujud kita. Tidak, jangan kepada tempat yang lain, kepada arah yang lain, kepada sesuatu yang lain. Kalau sudah mata kita melihat kepada sesuatu yang lain, akhirnya akan timbul lintasan-lintasan hati yang akhirnya kita menjadi tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kadang-kadang kita sholat, kita taruh dompet kita di tempat sujud kita. Akhirnya mata kita melihat kepada dompet. Karena kita melihat, mata kita melihat kepada dompet, hati kita diajak melayang kemana-mana. Dompet yang isi dompet itu berapa ya sisanya? Tadi belanja apa aja ya? Wah besok ini kayaknya ada tambahan uang, tambahan dan seterusnya dibawa. Sehingga sampai selesai sholat pun kita tidak khusyuk kepada Allah. Padahal sebabnya satu, karena melihat dompet itu, pandangan. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau sholat berusaha jangan ada sesuatu di hadapannya. Ada pedang, ada apa, ada bahkan mushaf sekalipun. Ada Quran di depannya ditaruh di tempat yang lain. Ada kitab di depannya ditaruh di tempat lain. Untuk apa? Untuk bisa hatinya itu hadir selalu dengan Allah tanpa dia sibuk memikirkan apa yang dia lihat. Kalau kita melihat sesuatu, akhirnya terbawa hati kita memikirkan apa yang kita lihat. Kemudian dibawa kemana-mana. Dari sesuatu yang kita lihat, akhirnya bisa pergi kemana-mana yang lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW suatu saat diberi hadiah oleh Abu Jaham. Diberi hadiah baju yang di situ ada alamnya, ada warna-warni garis-garisnya. Akhirnya setelah Rasulullah SAW sholat, Rasul mengatakan kepada salah seorang sahabat, ya fulan, ini kembalikan kepada Abu Jaham dan katakan bahwasanya baju ini telah membuatku lalai daripada sholat. Rasul mengajarkan kepada kita, bukan Rasul lalai, tapi Rasul mengetahui bahwasanya umatnya kalau sholat dengan keadaan seperti itu akan tidak khusyuk. Sholat di depannya dia ada baju yang bergambar, akhirnya dia berpikir kepada gambar tersebut, melayang pikirannya. Kadang-kadang sejadah juga demikian ini. Sejadah yang kita pakai kadang-kadang di situ ada gambar Ka'bahnya, kadang-kadang ada gambar Masjid Nabawinya. Ketika kita sholat melihat gambar sejadah itu, akhirnya kita melayang, kapan kita melihat Ka'bah ya, kapan bisa umroh, ini tabungan masih sekian, belum cukup, dan terus dibawa. Padahal Ka'bah ini tidak dianjurkan semestinya seperti itu. Abdullah bin Husain bin Thahir, dia selalu kalau sholat membawa rida putih, rida yang polos. Jadi kalau dia sholat dia taruh di situ, khawatir nanti ada tempat, tidak ada tempat yang kosong, yang tidak ada sesuatu yang membuat dia lalai, dia bisa taruh rida tersebut di atasnya. Bahkan di Masjidil Haram Nabawi pun sekarang kan sudah banyak kotifah seperti ini, karpet ini kan bergambar, bergaris-garis. Abdullah bin Husain bin Thahir pun ketika ke Masjid Nabawi dia bawa itu rida, dan dia hamparkan rida tersebut di atas sejadah yang ada di masjid. Supaya apa? Supaya tidak melihat gambar yang ada di karpet tersebut, di sejadah tersebut. Ini contoh. Kalau kita melihat sesuatu, kita sholat di depan kita ada foto-foto, walaupun itu adalah foto-foto habaib, foto-foto wali Allah, foto-foto wali songo, kita lihat depan kita di saat kita sholat, akhirnya terbawa, oh ini wali songo, ini kok bisa jadi wali ya, gimana caranya, terbayang, lupa dengan sholat kita akhirnya. Ini foto wali Allah, apalagi foto artis-artis, apalagi foto pemain bola, apalagi foto perempuan, na'udzubillah, bagaimana kita bisa khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hindarkan sesuatu tersebut. Jangan ada di hadapan kita. Kalau tidak memungkinkan, wah sudah di mana-mana sudah karpetnya seperti itu, di mana-mana keadaannya seperti itu. Lebih baik katanya Imam Ghazali, pejamkan mata kalian ketika sholat daripada kalian melihat sesuatu yang membuat kalian lalai. Pejamkan. Kalau kalian di rumah bisa sholat dengan dalam keadaan gelap, gelapkan lampu, sehingga pandangan kalian tidak kemana-mana, hanya kalian sholat melihat ke arah satu yang tidak ada sesuatu berbeda di situ. Oleh karena itu fuqaha mengatakan bahwasanya makruh seseorang sholat di jalanan. Bukan tidak sah kalian sholat di alun-alun sah, di jalan, di aspal pun sah. Coba kalian sholat di plaza sana, ya insya Allah dia jamin 99% tidak khusyuk. Sehingga dimakruhkan oleh fuqaha bukan karena tidak suci, bukan karena apa. Karena apa? Orang yang sholat di jalan tidak bisa khusyuk nantinya. melihat orang yang jalan, melihat kendaraan yang jalan, yang lewat, dan seterusnya. Dan setiap segala sesuatu yang membuat seseorang lalai daripada sholatnya dimakruhkan. Karena itu dikatakan juga oleh fuqaha bahwasanya makruh seseorang sholat dalam keadaan dia sudah menyiapkan makanannya atau disiapkan makanannya. Istri sudah menyiapkan, ini pak, ini makanan sudah semuanya siap, ini masih anget-anget ya. Oh iya ya, sebentar lagi, anak mau sholat sebentar ya. Insya Allah sholatnya kemana-mana itu, makanannya apa ya? Kayaknya lagi enaknya. Dan terus dibawa. Rasul mengatakan, idza hadaral asya wal isya faqaddimul isya. Oh kama qala. Jika ada makan malam dan juga sudah waktunya untuk melaksanakan sholat isya, dahulukan makan, jangan dahulukan sholat isya. Padahal kita tahu bahasanya sholat di awal waktu lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau sudah makanan sudah siap, dahulukan. Jangan memikirkan sholat di awal waktu, tapi tidak ada khusyuk, tapi pikiran kita kepada makanan. Lebih baik kita dahulukan makanan, walaupun nantinya kita sholatnya tidak di awal waktu. Itu ruhnya. Itu bagaikan manusia tidak ada ruhnya jadi mayit, jadi bangkai. Tidak ada apa-apinya manusia, tidak ada ruhnya. Begitu juga sholat tidak ada ruhnya, tidak ada khusyuknya, tidak ada hadirnya hati di situ. Maka seakan-akan tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya sholat tersebut, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, selain pandangan juga hati kita, dan itu yang lebih sulit. Hati kita jaga dari pikiran-pikiran yang membuat kita nanti memikirkannya di saat kita sholat. Jangan sholat dalam keadaan kita memikirkan atau pikiran kita masih fokus dengan sesuatu tertentu. Sholat dalam keadaan kita masih marah dengan orang. Kita baru tengkar dengan orang. Kurang ajar ente bangsat, awas ya. Tunggu dulu, sebentar lagi kita za'at. Kita bertengkar. Anak mau sholat dulu tapi. Insya Allah sholatnya. Ini contoh aja. Ada orang masak, mungkin ibu rumah tangga masak air panas. Setelah masak, dia ambil ruku mau sholat. Dia tinggalkan. Habis sholat mau dimatikan. Dia insya Allah pikirannya ke kompornya. Jangan-jangan nanti sudah panas, jangan sudah mendidih, jangan-jangan. Begitu juga yang hal-hal yang lain seperti itu. Kalian taruh misalnya barang kalian di belakang kalian. Kalian punya uang, kalian punya dompet, kalian sholat taruh di belakang kalian. Di ruangan terbuka, di ruangan yang umum artinya. Kalian akhirnya enggak usuk, takutnya uang atau dompet anak diambil dan seterusnya. Ini contoh hati kita. Dan hati ini supaya menjadi pikiran kita fokus hanya kepada sholat, sebelum sholat kita hilangkan semuanya, kita tenangkan pikiran kita sehingga yang dalam keadaan marah wuduk terlebih dahulu, duduk santai dulu sampai hilang marahnya. Dalam keadaan misalnya ada hajat yang masih belum selesai, selesaikan hajatnya, selesaikan. Dia masak, selesaikan masaknya. Dia memasak air, selesaikan. Dia punya hajat dengan orang, misalnya ada tamu datang ke rumahnya, jangan katakan tunggu ya, anak mau sholat dulu. Nggak khusyuk sholatnya. Selesaikan hajatnya dengan orang tersebut, baru kemudian sholat. Nggak apa-apa walaupun tidak di awal waktu, bahkan walaupun di akhir waktu sekalipun. Lebih awal, tapi yang di akhir waktu bisa hudur, bisa khusyuk dengan Allah SWT daripada di awal waktu, tapi nggak khusyuk, nggak hudur. Nah ini, oleh karena itu, orang yang biasanya pikirannya, fokusnya, hatinya kepada urusan dunia, kepada harta duniawi, itu sulit mau khusyuk. Kenapa? Karena fokus besarnya dia, pikiran besarnya dia hanya kepada dunia, kepada hartanya, kepada bisnisnya, kepada usahanya. Dan sulit mau keluar dari hatinya, dari pikirannya, itu sulit. Nah, kalau sudah seperti itu, mau sholat repot. Wala taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah kalian itu salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian itu sadar dan sampai kalian bisa memahami apa yang kalian katakan, apa yang kalian baca. Bukan maksudnya di sini artinya yang penting salat tidak mabuk, tapi yang penting hatta taqulu ma hatta tafhamu ma taqulun, sampai kamu paham apa yang kalian baca. Jadi kadang-kadang kita tidak usah mabuk pun, tapi tidak paham dengan apa yang kita baca. Bukan itu yang diminta, bukan itu yang dituntut. Mau mabuk sebabnya, mau apapun, dahulu di awal Islam masih boleh mabuk kan. Yang penting jangan dekat-dekat sholat aja. Mau mabuk, jangan dekat-dekat sholat. Jadi pagi hari jam 8-7 sholat duhur masih lama, boleh mabuk. habis isya boleh mabuk langsung, jangan. Kalau habis maghrib jangan dekat sholat isya, itu dahulu, kemudian di nasah dihapus hukum tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit-sedikit Islam mengajarkan, menyebarkan agamanya sedikit-sedikit, karena keadaan itu waktu itu mereka sangat suka dengan yang namanya mabuk, dengan yang namanya khamar. Jadi ditajrid dengan sedikit-sedikit. Nah, di sini kita ambil kesimpulan, bukan maksudnya adalah tujuannya tidak mabuk, tapi tujuannya kita memahami apa yang kita baca. Artinya apa? Kita khusyuk dan hadir hati kita bersama Allah SWT dengan memahami apa yang kita baca. Nah, di sini butuh takalluf, katanya Habib Abdul Haddad. Fil bidayah yahtad illa takalluf. Jadi awal permulaan kita untuk mendapatkan khusyuk dengan Allah itu butuh berusaha, memaksa diri. Maksa dulu, tidak apa-apa, kita usaha. Di saat kita sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat nantinya. Maliki yaumiddin, ketika baca, sudah hilang husuknya. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Wah, kebayang hari kiamat. Oh, hari kiamat itu nantinya gimana ya? Keadaannya gimana, mengerikan apa enggak, apa yang terjadi, anak sama siapa nantinya, bagaimana keadaan anak di saat itu. Oh, ini lagi baca ini Fatihah, Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah enggak husuk lagi, hilang. Keadaan akhirat pun sehendaknya kita jauhi untuk memikirkannya, apalagi keadaan dunia. Akhirat pun enggak dianjurkan. Kita mikirkan apa yang kita baca, kita fahami dan kita hayati apa yang kita baca. Nah, perlu. Ketika hilang husuk kita, hilang hadirnya hati kita, kita usahakan kembali lagi. Aduh, enggak mau anak pikir itu. Anak mau mikir dan fokus dengan sholat anak. Hadir lagi hati, hilang lagi. Enggak apa-apa, normal. Setiap manusia pasti ada setannya yang selalu mengganggu manusia supaya tidak husuk dalam sholat. Pasti setiap masing-masing ada setan khusus. Jadi tugasnya, punya tugas khusus membuat manusia tidak husuk dalam sholat. Jadi dibuat oleh setan manusia tersebut untuk mengingat-ingat, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Kadang-kadang sesuatu yang kita lupa jadi ingat ketika sholat. Barang yang kita cari-cari tidak ketemu, ingatnya kapan? Ketika sholat malah. Ini biasanya seperti itu. Padahal kalau kita selesai daripada sholat kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pikiran-pikiran, bisikan-bisikan tadi hilang, tidak ada. Selesai ibadahnya soalnya, selesai sholatnya. Jadi setan sudah tidak perlu, tidak ada hajat lagi, tidak ada keperluan lagi untuk membisikkan manusia. Sengaja seperti itu. Yahtad ila takalluf fil hudur ma Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi dikatakan kalau sudah manusia ya takalluf fil hudur ma Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah khusyuk, sudah hadir bersama Allah, nikmat ruhaniyah, bisa ghaibatul qalb. Hati kita itu bisa ghaib, bisa tidak hadir dengan apa yang ada, yang terjadi di sekitar kita. Maksud itu kemarin kita katakan bagaimana Imam Ali Zainal Abidin di waktu sholat lupa dengan adanya api yang membakar rumahnya di saat sholat. Dan begitu juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, begitu juga Sulaiman bin Yasar min ahadit tabi'in, daripada orang sholat di masa tabi'in. Di waktu sholat di masjid, tahu-tahu ada gempa merobohkan sebagian bangunan masjid. Tiangnya itu roboh. Orang-orang berlarian, dia malah khusyuk dalam sholatnya, tidak pernah, tidak membatalkan sholatnya, bahkan tidak sadar, tidak terasa. Ini gempa, orang berlarian. Karena apa? Karena ghaibatul ghalab, karena hatinya sudah tidak hadir dengan apa yang ada di sekitarnya. Di mana hatinya? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah hatinya bersama Allah. Yadhhab ila Allah, pergi bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa apa yang terjadi. Dan itu bukan sesuatu yang wah, masa sih? Enggak mungkin, jangan. Kita tahu dalam Al-Qur'an cerita Nabi Yusuf, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan falamma ra'ainahu akbarnahu ugagulna wa qata'na falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basar in huwa illa malakun karim. Bagaimana Nabi Yusuf, di saat Nabi Yusuf dihadirkan oleh istri daripada menteri di saat itu, dihadirkan di pesta yang dipenuhi dengan wanita-wanita di saat itu. Di saat wanita-wanita tersebut melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf dalam keadaan mereka membawa pisau, tidak terasa mereka memutus jari-jari mereka sendiri. Memutus jari-jari tangan mereka sendiri. Dan mereka tidak sadar. Karena apa? Ketika itu kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf. Jadi motong tangan mereka itu tidak sadar. Ini ada bisa aja terjadi karena melihat kepada makhluk. Nabi itu makhluk. Bagaimana kalau melihat kepada Allah? Bagaimana kalau hatinya dia ada hadir sama Allah? Dia tidak terasa dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Urwa bin Zubair kemarin kakinya pun dipotong. Diputus, kakinya dioperasi. Dalam keadaan sholat, tidak sadar, tidak merasakan apa. Dia sudah pergi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada sayyidah yustagrab. Kadang-kadang kita aja dalam keadaan, misalnya dalam keadaan kita sangat marah. Jadi kadang-kadang sangat marah. Kita ini tidak fokus dengan apa yang ada sekitar kita. Kadang-kadang ada orang yang lewat, ada orang yang masuk. Kita tidak sadar kalau ada orang lewat. Kita tidak sadar kalau ada orang masuk rumah kita. Kenapa? Kita dalam keadaan marah kepada seseorang misalnya. Atau karena kita fokus dengan pekerjaan. Kadang-kadang fokus dengan pekerjaan atau fokus dengan sesuatu tertentu. Sehingga karena fokusnya kita dengan sesuatu tertentu. Ada orang, assalamualaikum, diam dia. Ya fulan, tidak fokus dia. Kan terjadi ini biasa ini. Kalau itu dengan makhluk, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang itu, kalau orang ahlullah Subhanahu wa taala, ahlul khair wa ahlul ma'rifah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang saleh, orang yang makamnya tinggi. Jadi mereka kadang-kadang enggak sadar mereka itu diajak bicara oleh manusia. Kenapa? Mereka sedang hudur sama Allah Subhanahu wa taala. Hadir hati mereka hadir bersama Allah. Ada lagi Abu Sulaiman Ad-Dharani, punya Abu Sulaiman Ad-Dharani punya murid namanya Ahmad bin Abil Hawari. Di saat gurunya ini Sulaiman bin Ad-Dharani ini gurunya ini dalam keadaan zikir kepada Allah. Hadirnya hati bersama Allah. Muridnya datang memberikan tahu, sebelumnya muridnya ini disuruh untuk menghidupkan kompor. Kompor besar. Akhirnya berperlukan kayu bakar, perlu minyak. Setelah semuanya sudah disiapkan, api itu sudah menyala-nyala, baru kemudian si murid ini Ahmad bin Abil Hawri datang kepada gurunya. Di saat yang tidak pas, di saat gurunya ini sudah hadir dengan Allah Subhanahu, ya Syekh, api sudah siap, masuk inti di dalamnya. Ngomongnya masuk inti dalamnya. Enggak sadar ini. Ya akhirnya namanya murid ini taat kepada gurunya, husnudzon kepada gurunya, dia masuk ke dalam api. Masya Allah, husnudzon. Kalau sekarang husnudzon seperti ini tidak ada ini. Suruh masuk ke dalam api oleh gurunya, tidak ada yang mau muridnya. Lebih baik cari guru yang lain aja sudah, yang tidak usah nyeleneh-nyeleneh seperti gini. Kalau dulu husnudzonnya mereka dengan guru mereka itu sudah luar biasa. Apapun yang diperintahkan, tidak mereka melihat gurunya itu berbuat salah, berbuat maksiat, enggak. Semuanya apa yang dilakukan oleh gurunya benar dan semuanya harus ditaati. Ada seseorang datang kepada muridnya, ada seorang datang kepada gurunya. Di saat itu akhirnya suatu waktu gurunya mengatakan kepada muridnya, ya fulan, aina ahab ilaik, ana wala abuk, siapa yang lebih kamu cintai, aku apa ayahmu? Dites ini guru sama gurunya. Apa lebih cinta kepada gurunya, apa lebih cinta kepada ayahnya? Murid si itu menjawab, anta ahab ilaina, engkau wahai guruku lebih aku cintai daripada ayahku. Karena orang tua memang berjasa dalam menghidupkan dan membesarkan anak sampai besar. Tapi orang tua hanya mengurus jasad yang fana, yang jasad akan binasa, akan hancur. Tapi guru adalah menghidupkan ruh seseorang, jiwa seseorang, yang jiwa dan ruh seseorang tidak akan lenyap, tidak akan mati, tidak akan binasa selama-lamanya. Bahkan dikubur pun ruh masih ada. Yang dihidupkan dan diperbaiki oleh guru adalah ruhnya, tapi orang tua mengurus jasadnya. Anta ahab ilaina. Cuma ngomong gitu tidak dipercaya. Diuji sama gurunya, kalau memang betul apa yang kamu katakan, coba ana mau tes kamu. Besok malam nanti bawa kepada ana kepala ayah inti. Kepalanya suruh sembelih. Mau apa yang inti lakukan? Oh, al-an sataroh, jangan tunggu besok malam. Insya Allah sekarang aku pergi ke rumah. Pergi ke rumah sungguhan. Malam-malam itu datang. Dia meloncat pagar rumahnya. lewat jendela dia masuknya. Nah, taunya dia mendapatkan ayahnya sedang berada di atas ibunya. Akhirnya dia sudah siapkan pisau celuritnya, dia tebas leher ayahnya sampai terputus. Dia bawa kepala tersebut. Waduh, ibunya teriak-teriak, nangis-nangis, sudah dia tidak peduli karena ini perintah gurunya. Dia bawa kepada gurunya keesokan harinya. Bawa dengan kresek. Ditanya, apa itu? Ini kepala ayahku. Kaget gurunya. Wah, ini betul-betul melaksanakan. Loh, iya kan sudah ana bilang, sekarang juga aku akan lakukan. Akhirnya ketanya gurunya, coba ini lepas. Siapa itu? Dibuka, ternyata bukan ayahnya. Dan ternyata orang kafir yang sedang berzina dengan ibunya. Memang sudah hukumannya seperti itu, sudah pantas untuk dibunuh. Ya, ini berkat apa? Karena husnudzon. Kalau bukan husnudzon, bisa jadi itu ayah beneran. Ayahnya betulan. Karena husnudzonnya kepada gurunya luar biasa sampai seperti itu. Fa'ala kulli hal tadi ini, Ahmad bin Abil Hawari masuk ke dalam api. Tapi dia berkat husnudzon dan gurunya, api sedikit pun tidak membakar kulitnya sama sekali. Padahal dia berada dalam kompor dalam api yang menyala-nyala. Sedikit pun. Ini contoh bagaimana ya Syekh Sulaiman Ad-Darani ini dalam keadaan hadir bersama Allah tidak lupa. Jadi kadang-kadang termasuk salah seorang minas salihin, Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi dia pernah berkata, li salasin sana, aku ini 30 tahun ukallimullah, aku ini hanya hadir bersama Allah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan nas yadunnun annani ukallimuhum, tapi manusia menyangka bahwasanya aku ini berbicaranya dengan mereka, padahal aku ini 30 tahun hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah hadir bersama Allah lupa dengan yang sekitarnya, lupa dengan apa yang ada di dunia ini. Makanya termasuk di antara rahmatnya Allah orang-orang yang alim-alim punya ilmu. Mereka itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hadir bersama Allah selalu. Karena kalau mereka hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala selalu, mereka tidak akan bisa mengarang kitab. Tidak akan bisa menulis karangan. Tapi karena mereka sesaat, mereka lupa dari Allah, di saat lupa mereka bisa mengarang kitab. Tapi kalau mereka hadir istighraq tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bisa mengarang kitab. Berarti termasuk rahmatnya Allah kepada kita, mereka dalam keadaan sesaat lalai saat. Jadi kalau ini kita hadirkan dalam hati kita, walaupun dalam awal mulanya kita memaksa, kita hadirkan maksa. Hilang lagi hadirnya, hilang lagi husunya, kita kembalikan lagi. Hilang lagi, kembalikan. Lama-kelamaan akan menjadi rasikhah, menjadi terbiasa. Perlu takalluf. Hatta nangis kan perlu takalluf. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, ubiku, wahai manusia, nangislah kalian kepada Allah. Masa kita tidak pernah nangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Arba'atun minas syaqa. Ada empat hal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda kesengsaraan. Yang pertama jumudul ain. Mata kita yang jamit, yang kering, tidak pernah nangis kepada Allah. Pernah nangis tapi bukan karena Allah nangisnya, tidak pernah nangis akan kelalaian kita kepada Allah, kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah. Tidak pernah kita tangisi dosa-dosa kita itu, tidak pernah kita tangisi. Seakan-akan kita tidak punya dosa sama sekali dengan Allah. Padahal Allah lah yang memberikan kepada kita segala nikmatnya. Tapi kita berbuat maksiat kepada Allah, seakan-akan kita tidak berbuat maksiat. Kita tangisi. Ainan. La tamassuhumun nar, ada dua mata yang tidak mungkin disentuh oleh neraka Allah, oleh api Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tasharu wa ainun saharat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang tidak tidur malam karena menjaga fi sabilillah di saat perang, di saat jihad bersama Allah. Di saat jihad dia tidak mau membiarkan dirinya tertidur untuk menjaga orang muslim daripada serangan musuh. Ini termasuk. Nah, ini kata Rasul, arbaatun minasyaqa jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis kepada Allah. Dan kedua adalah ghaswatul qalb, hati yang keras. Punya hati keras, enggak pernah nikmat hadir bersama Allah dalam salat, enggak pernah nikmat dalam membaca Al-Qur'an. Nikmatnya hanya di saat menonton televisi, nikmatnya menonton musik-musik, nikmatnya menonton hiburan-hiburan itu. Tapi di saat sholat, seakan-akan sesuatu yang bikin sumpek. Aduh, sholat lagi, azan lagi. Baca dengar rotib, orang baca Al-Quran, dia sumpek mana bukan. Ini artinya keras. Au asad. Yang kedua, yang ketiga katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tulul amal, panjang amal-amalnya. Tanda seseorang sengsara yang ketiga adalah tulul amal. Angan-angannya panjang. Dia berangan-angan masih hidup panjang umur, masih hidup 10, 20, 30 tahun lagi. Enggak mikir dia kalau ajal itu tidak diketahui kapan datangnya, bisa jadi saat itu, bisa jadi dia malam itu, bisa jadi dia besok hari. Enggak ada yang tahu ajal itu kapan datangnya. Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku menaruh satu lukma, satu suapan, aku tidak yakin aku bisa hidup sampai suapan itu masuk ke dalam perutku. Aku buka mataku untuk melihat, aku tidak yakin aku hidup sampai aku kedipkan, aku tutup mataku kembali. Ini Rasulullah SAW. Jadi tidak panjang angan-angannya, dia tak selalu ingat mati. Ini yang membuat kebaikan. Dan yang keempat adalah hiris ala dunia. Tamak akan urusan dunia, selalu tidak pernah dia puas dengan dunia, selalu punya harta ini, kepingin harta yang lain, punya harta yang lain, kepingin menjadi yang kaya raya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-hudur wal khusyu fil ibadah, al-hudur wal khusyu fi shalah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang khusyu dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan husnul khatimah indal maut ba'da tulil umur fi khairin wathan wa afiyah, janna min ahli al-khair, min ahli al-ma'rifah, min ahli al-mahabbah, min ahli al-irfan, ala hadiyyan kun yasali jami' khudhum ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fatiha.